Mitra Bisnis, Ekonom Nasional menyatakan besarnya beban belanja pegawai dalam RAPBN 2013 diakibatkan oleh didahulukannya implementasi remunerasi kepada para pegawai negeri sebelum pemerintah memangkas jumlahnya. Di sisi lain, Kwik Yan Gi menyebutkan di negara maju, upaya evaluasi dan pemangkasan jumlah pegawai pemerintah rutin dilakukan agar birokrasinya lebih ramping dan efisien. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yan Gi. Baik, Pak Kwik, kemarin Bapak menyebutkan pegawai negeri di negara maju sukarela melepas jabatannya lantaran besarnya pesangon yang diberikan. Betul begitu ya, Pak? Iya. Itu juga ekses, gak baik. Tapi bagaimanapun juga seperti yang saya katakan, Indonesia itu begitu terbelakangnya dalam berpikir, dalam berlogika, segala macamnya. Itulah sekarang akibatnya. Setelah itu baru rame. Lantas, pemikiran untuk menerapkan ilmu organisasi di pemerintahan, apakah Bapak usulkan saat menjadi Menko atau saat di Bappenas, Pak Kwik? Bappenas. Waktu itu Mbak Mega presidennya. Jadi, waktu itu Bapak juga telah mempunyai detail teknisnya ya, Pak Kwik? Oh iya. Sudah punya rancangan. Bahkan saya tulis di dalam buklet tentang pemberantasan korupsi, walaupun konteksnya lain ya, pemberantasan korupsi, tapi kaitannya kan erat. Di situ saya katakan reformasi birokrasi membuat seramping mungkin jumlah pegawai negeri sipil hanya yang dibutuhkan betul-betul. Nah, dengan demikian, dengan penyempitan itu, maka yang jumlahnya sedikit dan pas, itu gajinya bisa dinaikkan tinggi sekali dengan dampak dihukum mati kalau masih berani korupsi, karena sudah tidak ada alasan berkorupsi. Nah, dalam kaitan pemberantasan korupsi, itu pun saya kemukakan teori-teorinya ini. Nah, Pak Kwik, apakah pernyataan ekonom Derajat Wibowo soal terburu-burunya pemberian remunerasi sebelum jumlah PNS dipangkas memang senada dengan pemikiran Bapak? Iya, cuma dia kenapa menekankan remunerasi? Remunerasi itu kan gaji, uang yang dibayarkan. Kalau perlu tinggi sekali, tapi jumlah yang paling vital adalah jumlahnya harus pas. Itu yang sudah baku ilmu organisasi di mana saja. Menyusun organisasi mesti ditanya dulu. Tujuan Anda semua mencapai apa itu? Kalau tujuan itu sudah jelas, kemudian untuk menjalankan tujuan yang hendak dicapai, itu membutuhkan fungsi apa? Yang pas untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Justru kalau dia mempermasalahkan belum sudah digerocok remunerasi, saya justru mengusulkan ketika itu remunerasi yang setinggi-tingginya. Lebih tinggi dari manajer perusahaan swasta, karena dia berbakti kepada ratusan juta rakyat. Demikian Kwik Yan Gi, saya Kiki Wijaya.